mutawakkalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian malam hari ini insyaallah taala kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarah Aqidah As-Salaf Ashabil Hadis. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala terhadap ucapan muallif wala yukayyifunahuma bikayfin aw yushbihunahuma biaidil makhluqin tashbihal musyabbihah khadalahumullah. Kita masuk pada penjelasan beliau terhadap kalam al-muallif al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Qal wa qad a'adallahu ta'ala ahla sunnati min at-tahrif wat-taqyif wat-tashbih wa manna 'alaihim bit-ta'rif wat-tafhim hatta salaku subul at-tauhid wat-tanzih wa taraku al-qawla bit-ta'lil wat-tashbih wattaba'u qawla Allahi 'azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi ahlus sunnah, ahlul hadis, dari penyimpangan berupa tahrif, takyif, tashbih. Allah subhanahu wa ta'ala lindungi ahlus sunnah, ahlul hadis dari penyimpangan-penyimpangan tersebut berupa tahrif, takyif, tashbih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kepada mereka sebuah karunia berupa ta'rif wa tafhim. Ta'rif yang dimaksud adalah al-ilm, al-ma'rifah. Barakallahu fikum. Wal-fahm, ilm wal-fahm. Allah berikan terhadap ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadith, ilmu dan pemahaman. Kemudian mereka menempuh jalan at-tauhid, menempuh jalan at-tauhid. Barakallahu fikum. Wat-tanzih, tanzih yakni pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam naqais, kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Allah subhanahu wa ta'ala bersih, jauh dari an-naqais wal-uyub, kekurangan-kekurangan dan aib-aib Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka barakallahu fikum menempuh jalan tanzih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam naqais, kekurangan-kekurangan. Wa tarakul qaul bita'lil wa tashbih, mereka meninggalkan pendapat-pendapat Mu'tazilah dan Khawarij, yakni tashbih, penyerupaan, barakallahu fikum, ta'til, penolakan terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba'u qaulallah, mereka mengikuti firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, ini maknanya bahwa ayat ini mereka jadikan dasar, asas, pegangan untuk bersikap di dalam permasalahan sifat. Mereka membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam an-naqais, kekurangan-kekurangan, dan dari at-tashbih, penyerupaan-penyerupaan, barakallahu fikum, dan menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang taliku bijalalihi, yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, qala Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, qala rahimahullah, telah berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa qad a'adallahu ta'ala ahlas sunnati minat tahrif. Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi ahlus sunnah dari at-tahrif. Tahrif itu maknanya adalah memalingkan. Tahrif ini salah satu penyimpangan dalam permasalahan al-asma wa sifat. Tahrif maknanya adalah memalingkan. Memalingkan kalam dari zahirnya yang mutabadir. Memalingkan sebuah kata atau kalam, ucapan, dari makna zahir yang mutabadir yang pertama kali muncul, dipalingkan kepada makna yang lain. Barakallahu fikum. Dipalingkan kepada makna yang lain. Tahrif. Ini memalingkan dari makna zahir, dari zahirnya dipalingkan kepada makna yang lainnya. Yang tidak ada petunjuk, tidak ada dalil, tidak ditunjukkan oleh siapnya, oleh konteks kalimatnya. Barakallahu fikum. Di sana para ulama menyebutkan bahwa tahrif itu ada dua. Tahrif, memalingkan, itu ada dua. Ada yang namanya tahrif lafzi, dan yang kedua tahrif maknawi. Baik. Tahrif itu ada dua. Tahrif lafzi, yakni memalingkan lafadznya, dan yang kedua tahrif maknawi, memalingkan maknanya, memalingkan makna. Barakallahu fikum. Tahrif lafzi, adapun yang pemalingan secara lafadz, itu ada tiga macam. Ya, tahrif secara lafzi, secara lafadznya itu ada tiga macam. Barakallahu fikum. Di sana yang pertama ada yang namanya tahrif bisyakl, merubah, memalingkan dari zahirnya dengan cara dirubah harokatnya. Dengan cara dirubah harokatnya. Barakallahu fikum. Seperti tahrif yang dilakukan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka memalingkan lafaz, ya, kalam, kalimat secara lafaznya, lafdinya, pelafatannya dengan cara dirubah harokatnya, syakalnya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap siapa? Kepada siapa? Nabi Musa. Dengan sebenar-benar pembicaraan, takliman. Mereka yang menolak sifat kalam, masa Allah berbicara sih? Nanti berarti Allah serupa dengan makhluk, no, kalau gitu. Enggak boleh kita serupakan Allah dengan makhluk. Maka yang benar, akhirnya mereka merubah ayat. Wa kallamallaha Musa taklima. Lafzul jalalah Allah yang asalnya dhammah, ya, marfu, jadi mansub, dirubah sakalnya, dirubah harokatnya. Jadi yang benar itu bukan begitu, bukan di dhammah, bukan dirofakkan, tapi dinasobkan. Yang berbicara itu Musa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa'ilnya, fa'il dari kallama siapa? Musa. Begitu. Allahnya menjadi maf'ul. Wa kallamallaha Musa. Ya, karena Musa ini dari isim maksur sehingga tidak terlihat alamatnya, ya kan? Muqaddarah. Sehingga yang dirubah cuma cukup satu saja. Dalam lafzul jalalahnya dari dhammah jadi fathah. Ini namanya tahrif lafzi. Jenis yang pertama dengan cara merubah apa? Syakal, harokat. Barakallahu fikum. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya ayat yang turun adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara. Di fa'ilnya lafzul jalalah Allah. Barakallahu fikum. Ini namanya tahrif apa? Lafzi, jenis yang pertama dengan cara merubah syakal, harokat. Jenis yang kedua di sana ada tahrif yang berupa ziyadah harf. Dengan cara menambah huruf. Karena niatnya ingin menolak sifat, ya. Awalnya itu tujuan utama apa tadi? Ingin menolak si sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingin menolak sifat. Sehingga mereka terpaksa harus apa? Bukan terpaksa, ya, memang harus kepepet jalannya. Yang mereka harus tempuh apa? Dengan cara mentahrif, merubah. Harus dengan cara merubah, malingkan dari dohirnya, dari aslinya. Barakallahu fikum. Yang kedua dengan cara tahrif biziyadati harfin. Dengan menambah huruf. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Ya. Mereka ingin menolak sifat istiwa. Sifat istiwa. Allah beristiwa, yakni meninggi di atas 'ars. Mereka ingin tolak sifat tersebut. Ya. Baik. Sehingga mereka harus merubah dalilnya. biar enggak ada dalil yang mendukung tentang sifat istiwa. Mereka rubah dengan cara ditambah lam, ya, ditambah lam menjadi apa? Is taula, ya, menjadi is taula. Istawa menjadi is istaula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsis taula, ditambah lam, tambah huruf. Ini namanya tahrif. Tahrif juga pemalingan ayat. Baik. Barakallahu fikum. Tahrif ini memang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ayat wa yuharrifunal kalima'an mawadhi'ihi, gitu ya ayatnya. Mereka orang-orang Yahudi itu memalingkan kalim, pembicaraan-pembicaraan dari tempat kedudukannya yang benar, palingkan pada makna yang lain. Barakallahu fikum. Demikian al-mu'attilah, ahlu ta'til. Mereka ketika menolak sifat ini dengan cara ini, mereka melakukan tahrif, merubah. Baik. Ada juga jenis yang ketiga, tahrif lafzi yang berupa ziyadah kalimat dengan menambah apa? Kata. Dengan menambah kata. Tujuannya tadi intinya apa? Ingin menolak sifat. Ingin menolak sifat. Dengan cara menambah satu kata. Kalau tadi menambah huruf, sekarang menambah satu kata. Seperti dalam ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ditambah dengan apa? Waja'a aw waja'at rahmatu rabbika. Datang rahmat Allah, bukan datang yang datang bukan Rob, tapi rahmatnya. Barakallahu fikum. Misalkan demikian. Barakallahu fikum. Atau mereka tambah dengan amru, waja'a amru rabbik wal malaku saffan saffa. Sehingga maknanya yang datang itu bukan Allah. Karena salah satu sifat Allah adalah maji. Allah datang. Ya, al-maji. Mereka ingin menolak sifat tersebut. Sehingga mereka mentahrif ayat waja'a amru rabbika wal malaku saffan saffa. Barakallahu fikum. Dan datang keputusan atau urusan Rabbmu dan malaikat di saat itu bersaf-saf. Baik. Nah, ini tahrif apa namanya? Lafzi. Jadi tahrif lafzi ada tiga, dengan cara merubah syakal, ya, tahrif bisyakal, tahrif biziyadati harf dengan menambah huruf, dan yang ketiga tahrif biziyadati kalimah dengan menambah kata. Barakallahu fikum. Seperti juga dalam contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi ila sama'id dunya fi sulusalil al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam hadis ini mereka mentahrif hadis tersebut. Waja'a atau tanzilu rahmatu rabbina. Yang turun ke langit dunia itu rahmat. Jadi yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmat Allah. Tujuannya apa tadi? Ingin menolak sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia. Mereka ingin menolaknya, sehingga mereka harus mentahrif nas-nas yang ada. Barakallahu fikum. Jenis yang kedua, di sana ada tahrif maknawi. Tahrif maknawi. Seperti yang telah kita lewat kemarin, kalimat yad ditahrif secara maknanya dengan apa? Dengan makna nikmat, kudroh, ya, kuwah, hanya semisalnya. Ini namanya tahrif apa? Maknawi. Jadi dipalingkan dari makna asli, makna dohir. Yadun dalam bahasa Arab artinya apa? Tangan, yad. Ini makna dohir, makna asli, ya kan? Yang mutabadir, yang langsung muncul ketika dibaca, yang terbetik langsung dalam benak kita, arti yad adalah tangan. Kan itu? Kemudian dipalingkan kepada makna yang lain yang tidak didasari dengan dalil. Kalau didasari dengan dalil, ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan itu namanya bukan tahrif, tapi tafsir. Barakallahu fikum. Ya. Kalau ada dalil memalingkan makna asli kepada makna yang lain, dari makna asli kepada makna yang lain, ketika didasari dengan dalil, itu namanya apa? Tafsir, ta'wil. Ta'wil yang benar, tafsir yang benar. Tapi kalau tanpa dalil, tidak ada nas dalil yang menunjukkan itu, dari si bahasa pun juga jauh dari itu namanya tahrif. Yang ini yang madmum, yang tercela, perkara yang dilarang. Barakallahu fikum. Tahrif masuk dalam ayat tadi, wa yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Celaan pada orang-orang yang merubah, memalingkan pembicaraan, memalingkan kata ya dari aslinya, dari hakikatnya. Barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala melindungi Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlul Hadis dari penyimpangan ini, tahrif ini. Baik tahrif lafzi maupun tahrif maknawi. Ahlus Sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam firman-Nya atau apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadisnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah menetapkan. Tidak perlu pusing-pusing. Allah mengatakan demikian, kita imani. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beriman. Allah memiliki tangan, Allah punya wajah, Allah memiliki ainan, dua mata. Barakallahu fikum. Ya. Dan semisalnya dari sifat-sifat Allah, Allah turun ke langit dunia, Allah datang. Barakallahu fikum. Adapun mereka mu'attilah, ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat Allah, mereka menempuh jalan-jalan tadi tahrif. Tahrif yang mereka lakukan. Merubah. Baik. Qala wa qad a'adallahu ta'ala ahlas sunnah minat tahrif wa takyif. Ya. Takyif. Takyif itu artinya membagaimanakan, ya. Atau seorang misalkan meyakini bahwa sifat sang khalik itu pada suatu kaifiyah tertentu. Sifat Allah itu berada pada kaifiyah tertentu. Ya, bentuk tertentu. Ya. Bagaimananya itu telah dia tentukan. Ini namanya takyif. Dia membagaimanakan sifat. Tangan Allah itu seperti ini. Wajah Allah itu seperti ini. Itu namanya takyif. Barakallahu fikum. Kalau takyifnya itu dia misalkan, dia permisalkan seperti sesuatu yang maujud, yang ada fil kharij, dalam alam semesta ini, itu namanya tamsil. Ya. Jadi apa tadi? Takyif, ya. Kemudian tamsil. Kalau takyif itu membagaimanakan sifat dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya fil kharij, dalam alam semesta ini tidak ada wujudnya. Allah itu demikian, demikian. Tidak memisalkan dengan seperti manusia, seperti ini, seperti itu, seperti ini, dari makhluk yang ada, al-musyahad, yang bisa disaksikan. Nah, itu namanya takyif. Kalau sudah memisalkan wajah Allah seperti ini, dia contohkan dengan suatu yang nyata, suatu yang musyahad, itu namanya tamsil, memisalkan. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan kullu mumatsilin mukayyif wala aks, gitu ya. Setiap yang mumatsil, yang memisalkan, itu mesti mukayyif, telah mentakyif. Orang yang melakukan tamsil berarti dia sudah otomatis terjatuh pada takyif. Tapi sebaliknya, tidak setiap yang melakukan takyif melakukan tamsil. Tidak setiap yang mentakyif tidak mesti jatuh pada tamsil. Gitu ya. Bingung. Hah? Saya. Tahu bedanya tadi takyif dengan tamsil? Apa bedanya? Sifat? Iya, dengan suatu yang tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Tidak yang dalam perkara yang terlihat dari musyahad. Tidak ada, tidak dimisalkan dengan suatu yang nyata. Itu namanya takyif. Tapi kalau sudah memisalkan dengan suatu yang musyahad, yang terlihat, yang mawujud fil kharij, yang ada di alam semesta ini, misalkan tangan Allah itu seperti tangan si fulan ini, itu namanya mumatsil, melakukan tamsil, memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Barakallahu fikum. Nah. Qal wa qad a'ada Allahu ta'ala ahla sunnah min at-tahrif wat takyif wat tashbih. Kalau tashbih sama tadi penyerupaan ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik. Tashbih ini juga ada bermacam-macam ya, atau tamsil itu ada macam-macamnya. Nanti tamsil antar memisalkan makhluk kepada khalik, atau memisalkan khalik dengan makhluk, atau misalkan ya perkara yang khusus ya sang khalik kepada perkara yang khusus bagi makhluk. Nah, misalnya banyak penjelasan dari para ulama tentang rincian dari at-tamsil. Baik. Qala Syekh Rabi' hafizahullahu taala, qad a'ada Allahu taala ahla sunnah min at-tahrif alladhi huwa manhajul mu'attilah min al-jahmiyati wal mu'tazilati wa man sara ala tariqatihim. Allah telah melindungi ahlu sunnah dari tahrif, dari perbuatan tahrif memalingkan sifat. Yang mana tahrif ini adalah manhaj, metode, jalan yang dijalani oleh siapa? Mu'attilah. Kelompok mu'attilah. Attal itu yang menolak. Ya, mu'attilah. Mu'attil, penolak. Kelompok yang menolak sifat. Siapa kelompok yang termasuk mu'attilah? Di antaranya adalah Jahmiyah wal Mu'tazilah. Dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala tariqatihim, dan yang berjalan di atas jalan mereka. Nah, jadi selain Jahmiyah dan Mu'tazilah ada lagi dari yang masuk dalam Mu'attilah, para penolak sifat. Qal wa kadzalika a'ada Allahu alladziina i'tasamu bi kitabihi wa bi sunnati nabiyyihi min an yakunu 'ala manhajit taqyifi wat tasybih. Dan demikian pula Allah telah melindungi orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan yang mereka lakukan seperti manhajnya al-mukayyif ya, ala manhajit takyif, orang-orang yang melakukan takyif, membagaimanakan tadi. Nah, membagaimanakan tadi takyif itu juga termasuk takyif juga bertanya. ya, bertanya tentang sifat Allah itu juga namanya takif. Bertanya tentang sifat Allah itu juga namanya takif. Bagaimana sih tangan Allah itu? Ini namanya takif, tidak boleh bertanya seperti itu. Bagaimana wajah Allah itu? Ini namanya takif, tidak boleh. Ya, termasuk takif juga. Ala manhajit takif wa tashbih. Alladhi huwa tariqatul musyabbihah. Yang mana takif wa tashbih ini adalah metode dan jalannya orang-orang musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Alladhina yushabbihuna Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yushbihuna sifatihi wa af'alahu. Bidawatin. Au bidawati wa sifati wa af'alil makhlukin. Yaitu jalan orang-orang yang menyerupakan Allah dan yang menyerupakan sifatnya, yang menyerupakan perbuatan-perbuatannya dengan zat makhluk, yang menyerupakan sifat zat Allah dengan zat makhluk, satu. Atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ini musyabbihah. Menyerupakan zat, menyerupakan sifat, menyerupakan perbuatan af'al. Nah, dengan makhluk. Wa qad naqala Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam fi jami'ih, dalam kitab beliau Jami' Tirmidzi, ya, Sunan Tirmidzi, an a'immatil Islam. Al-Imam At-Tirmidzi menukil dari para imam-imam Islam seperti mithli Sufyanain wal Auza'i wa Malik wa ghairihim min a'immatil Islam. Al-Imam Tirmidzi menukil dari para imam-imam Islam seperti Sufyanain. Siapa itu Sufyanain? Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Baik. Wal Auza'i, Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i. Wa Malik, Imam Malik. Wa ghairihim, dan selain mereka dari para imam-imam Islam. Apa yang dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab beliau? Beliau mengatakan, anna isbatis sifat, anna isbatas sifati lillah alal wajhil la'ik bihi laisa fihi tashbihun, wa innama tashbihu antakula yadun kayadin, sam'un kasam'in, wa basarun kabasarin. Bahwasanya menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kemahagungan dan kesempurnaan Allah, itu tidak mengandung padanya tasbih. Tidak mengandung adanya tasbih. Sebagaimana tuduhan mereka mu'atilah tadi. Ahlu ta'til, mereka menuduh ahlu sunnah. Ahlu sunnah, kalian menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ini berarti kalian musyabbihah. Kalian ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga punya tangan, makhluk juga punya wajah. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini tuduhan siapa? Mu'atilah kepada ahlu sunnah. Imam At-Tirmidzi menukil ucapan dari para imam-imam ahlu sunnah di masa yang silam, bahwa ketika seorang menetapkan sifat bagi Allah, Allah memiliki sifat demikian, demikian, demikian. Misalnya itu ya. Ya kan? Ahlu sunnah menetapkan sifat bagi Allah. Allah memiliki sifat ini, ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Dalam menetapkan sifat ini, Allah punya sifat. Dalam penetapan ini, itu tidak ada tasbih padanya. Selama apa tadi? Dalam menetapkan itu sesuai dengan kemahagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menetapkan sifat bagi Allah alal wajhil laik, yang sifat itu yang pantas bagi Allah, yang sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tangan Allah sesuai dengan kemaagungannya dan sesuai dengan kemuliaannya dan kesempurnaannya. Tentunya berbeda. Ya, karena ahlu sunnah punya prinsip laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Kan gitu loh? Menetapkan Allah punya sifat. Tetapi sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Dalam menetapkan ini tidak ada tasbih. Tidak mesti. Menetapkan itu belum tentu menyerupakan. Saya Rija? Berarti. Belum mesti. Tidak mesti. Baik. Jadi beliau menukil. Bahwa menetapkan sifat bagi Allah. Sesuai dengan kesempurnaan Allah. Dan kemaagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sikap tersebut itu laisa fihi tasbih. Tidak ada tasbih padanya. Tidak ada penyerupaan di situ. Tidak ada. Wa innama tasbihu. Tasbih itu hanya saja ketika engkau mengatakan antakul yadun kayadin. Tangan itu seperti tangan ini. Itu namanya bertasbih. Ya. Sam'un kasam'in. Pendengaran Allah itu seperti pendengaran seperti ini. Itu namanya tasbih. Wa basarun ka basarin, penglihatannya seperti penglihatan yang ini. Nah, itu namanya tasbih. Barakallahu fikum. Amma antusbit an-nusus wa tu'mina biha 'ala al-wajhi la'ik billahi tabaraka wa ta'ala ma'ana fil musyabaha wa takyif fa hadza laysa bitasybih. Adapun engkau ketika menetapkan nas-nas, karena kita menetapkan sesuai dengan nas yang ada, ya kan? Allah menyebutkannya, kita tetapkan. Rasul menyebutkan, kita tetapkan, kan gitu. Nah, ketika kita menetapkan sesuai dengan nas-nas yang ada dan kita mengimani sifat-sifat tersebut sesuai dengan ya, kemahagungan Allah dan kesempurnaan Allah, bersama dengan itu kita menafikan musyabahah, adanya perserupaan, keserupaan, maka fahadza laisa bitasbih. Perbuatan ini bukan termasuk tasbih sebagaimana tuduhan Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Maafum ya Rijal. Sampai di sini. Nah. Jadi dalam menetapkan itu, dalam menetapkan sifat, kita mengimani sifat yang Allah sebutkan, yang Rasul sebutkan, dan kita yakini itu tidak serupa dengan makhluk, perbuatan kita itu tidak disebut tasbih. Tidak disebut tasbih. Adapun mereka Mu'tazilah, sebelum mereka menolak, sebenarnya mereka nuduh alusurah kalian ini melakukan tasbih. Pada hakikatnya, Mu'tazilah ini, mereka sudah terjatuh pada apa? Tasbih. Ya. Syabbahu awalan summa attalu tsanian. Para ulama menjelaskan demikian. Mereka itu hakikatnya, pertama kali sebelum menolak sifat, pertama kali apa? Mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Kenapa mereka sampai lari dari menetapkan sifat sehingga mereka menolak sifat? Karena khawatir apa tadi? Tasbih. Berarti sebenarnya mereka sudah pertama kali sudah terjatuh pada tasbih dahulu. Baru setelah itu mereka menolak. Barakallahu fikum. Jadi Mu'tazilah itu sebenarnya mereka sudah terjatuh pada tasbih, baru setelah itu mereka menolak. Bagaimana mereka menolak? Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan beliau pada kesempatan yang lain. Namun naktafi lahuna. Subhanakallahu bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radhu wa barakallahu fikum.